Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-117. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-118 sampai 119. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا wala tus'alu an ashabil jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang tidak mengerti, yaitu orang-orang yang bodoh dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya. Mereka berkata, laula yukallimunallah, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berbicara dengan kita? Sebagaimana Allah langsung berbicara dengan para rasul. Au ta'tina ayah, atau mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan kepada kami tanda-tanda kekuasaannya. Ini ucapan para jahalah, orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya. Mereka mengatakan, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kita? Dan mengapa tidak datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tiina ayah. Orang-orang bodoh mereka berkata, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berbicara dengan kami? Atau kenapa tidak datang kepada kami tanda-tanda kekuasaannya? Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim, demikian juga telah berkata orang-orang yang sebelum mereka. Mithla qawlihim, seperti ucapan mereka. Tashabahat qulubuhum, hati-hati mereka serupa. Orang-orang jahil yang sebelum mereka pun berkata demikian, menginginkan perkara-perkara yang aneh, ya, yang mustahil, naam, terjadi di dunia ini, seperti ucapan mereka, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan jelas. Nah, melihat Allah nanti di akhirat. Kalau di dunia, naam, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang besar untuk tidak dilihat di dunia ini, agar terbedakan mana yang beriman dan mana yang kafir, yang pura-pura keimanannya. Demikian juga orang-orang yang jahil, yang sebelum mereka mengucapkan yang serupa, menginginkan dan mengucapkan perkara-perkara yang aneh. Tasyabahat qulubuhum, karena hati-hati mereka itu serupa sama. Qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Dan sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami, itu tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yuqinun, kepada orang-orang yang yakin. Itu kepada orang-orang yang beriman. Telah datang tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, hanya saja demikianlah orang-orang kafir atau orang-orang jahil, menginginkan yang selain itu dalam rangka untuk menyusahkan para rasul. Padahal para rasul tersebut telah membawa tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna arsalnaka bil haqq. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan membawa al-haq, kebenaran. Dan diutusnya beliau termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami telah mengutus engkau dengan membawa al-haq, kebenaran. Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau ya Muhammad tidak akan ditanya tentang ashabul jahim, orang-orang yang merupakan ahli neraka, para penduduk neraka. Karena seorang rasul hanya balagh, menyampaikan. Dan hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkau ya Muhammad, la tus'alu an ashabil jahim, tidak akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban tentang para penduduk neraka itu. Kita baca langsung penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Penjelasan beliau agak cukup panjang ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, makna ayat di atas adalah qala al-jahalatu min ahlil kitab wa ghairihim, berkata orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kitab dan selain mereka, hal la yukallimuna kama kallama ar-rusul, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami sebagaimana Allah berbicara dengan para rasul, au ta'tina ayah, atau mengapa tidak datang kepada kami tanda-tanda kekuasaannya? Ya'nuna ayatil iqtirah. Yang mereka inginkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah ayatul iqtirah. Nah, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allati yaqtarihunaha bi'uqulihimil fasidah, yang diusulkan oleh akal-akal mereka yang rusak. Wa ara'ihimul kasidah, dan juga pendapat-pendapat mereka yang rendah. Yang mereka inginkan adalah ini ayatul iqtirah, bukan tanda-tanda kekuasaan Allah ya, sebagai bimbingan ya, yang membimbing mereka ya. Bukan dalam rangka untuk meminta bimbingan dengan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, tetapi yang mereka inginkan adalah ayatul iqtirah ya. Bukan untuk sebagai bimbingan ya. Allati tajarra'u biha 'alal khaliq, yang dengan itu ya, mereka lancang kepada Allah al-Khaliq. Wastakbaru 'ala rusulih, dan mereka sombong dengan para rasulnya, kepada para rasulnya. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka. Sama dengan pendahulu-pendahulu mereka ya. Seperti ucapan mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Allah berfirman tentang mereka, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa ya, sampai kami melihat Allah dengan jelas dan terang. Ini ucapan pendahulu mereka ya, kepada para nabi mereka. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan jelas dan terang. Sama dengan ucapan tadi, laula yukallimunallah. Mengapa Allah tidak berbicara langsung dengan kami sebagaimana berbicara dengan para rasul? Demikian pula dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 153, Allah berfirman tentang ahlul kitab, para pendahulu mereka. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama. Ahlul kitab meminta kepada engkau wahai Muhammad agar engkau menurunkan kepada mereka kitab dari langit. Ini yang diinginkan ahlul kitab. Turunkan kepada kami kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Dan sungguh mereka ini, ahlul kitab ini, Bani Israel, mereka telah meminta kepada Musa alaihissalatu wassalam yang lebih besar dari itu. Dulu mereka pun demikian, kepada Nabi Musa meminta yang lebih besar dari itu. Jadi yang mereka inginkan adalah ayatun ta'annut. Nah, ayat atau tanda-tanda ya, yang tujuannya bukan ingin mendapat bimbingan, tetapi ingin menyusahkan para nabi atau para rasul. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 7 sampai ke 8. Allah berfirman, laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada rasul tersebut, seorang malaikat yang akan bersama-sama memberikan peringatan. Jadi mereka ingin ada yang menemani rasul ini, itu malaikat yang sama-sama berdakwah memberikan peringatan kepada manusia. Jangan cuma rasul sendirian. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannah. Atau mengapa tidak diberikan kepadanya kanzun, perbendaharaan, harta yang banyak. Au takunu lahu jannah. Atau mengapa tidak diberikan kepadanya kebun. Ila akhiril ayat. Ini permintaan-permintaan yang aneh yang tujuannya untuk ta'annud, untuk menyusahkan para rasul, bukan untuk istirsyad, bukan untuk supaya mendapat bimbingan agar lebih jelas, lebih terang, bukan. Tapi ta'annud untuk menyusahkan. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 90, Allah berfirman, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yambu'a. Dan mereka berkata, kami tidak beriman kepada engkau sampai engkau mengeluarkan air kepada kami dari bumi. Sampai engkau mengeluarkan air dari mata air yang ada di bumi. Dan ayat-ayat yang lain ya, sangat banyak contohnya yang menunjukkan bahwa pendahulu-pendahulu mereka, yaitu pendahulu ahlul kitab yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, pendahulunya itu yaitu mereka para pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sama serupa modelnya, ucapan-ucapannya mirip, demikian pula hati-hati mereka serupa, sehingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka pun meminta perkara-perkara yang aneh, yang menyusahkan beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana para pendahulunya meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam perkara-perkara yang aneh. Padahal telah datang tanda-tanda kekuasaan Allah melalui para nabi dan para rasul tersebut. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada manusia melalui Nabi Musa alaihissalatu wassalam banyak. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Nabi Musa membelah lautan menjadi dua gunung sehingga mereka bisa berjalan di tengahnya. Dan tanda-tanda yang lain. Akan tetapi demikian mereka tujuannya untuk ta'annud, menyusahkan, bukan untuk mencari bimbingan atau mencari kejelasan, bukan, tetapi untuk ta'annud, menyusahkan. Fahadha da'buhum ma'a rusulihim, kata Syekh, inilah kebiasaan mereka bersama para rasulnya, suka menyusahkan para rasulnya. Yatlubuna ayati ta'annud, mereka menginginkan tanda-tanda yang tujuannya untuk ta'annud, menginginkan tanda-tanda kekuasaan Allah, akan tetapi tujuannya untuk ta'annud. Permintaan tersebut tujuannya untuk ta'annud, menyusahkan Rasul. La ayatul istirsyad, bukan yang diminta itu, bukan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam rangka untuk istirsyad, meminta bimbingan, minta arahan agar semakin jelas. Bukan itu. Walam yakun qasduhum tabayyunul haq, dan juga tujuan mereka itu bukan untuk mencari kejelasan tentang kebenaran, bukan. Fa innar rusul, karena para rasul, qad ja'u minal ayat, mereka telah membawa tanda-tanda kekuasaan Allah. Bima yu'minu bimislihil bashar, yang dengannya manusia beriman. Manusia yang lain yang bersih hatinya beriman dengan tanda-tanda yang dibawa oleh rasul tersebut. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun, sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin, itu kepada orang-orang yang beriman. Fa kullu muqinin wa qad arafa min ayatillahi al-bahirah wa barahinahu al-dhahirah ma hasala lahu bihil yaqin wa ndafa anhu kullu syakkin wa raibin. Dan setiap orang yang yakin, setiap orang yang beriman, yang membenarkan para rasul, ya, mereka telah mengetahui, ya, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas dan bukti-bukti yang nyata, ya, yang terang, nah, yang dengannya dihasilkan keyakinan. Apa yang dibawa oleh para rasul tersebut menjadikan mereka yakin, ya, percaya, ya, dan wandafa anhu kullu syakin wa raibin, ya, dan tertolak setiap keraguan dan kebimbangan, ya, hilang keraguan, kebimbangan, ya, yang ada adalah yakin, percaya, yakin dengan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Nah, jadi para rasul sudah membawa tanda-tanda ayat-ayat, na'am, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, sehingga mereka yakin, percaya, ya, yaitu liqaumi yuqinun, orang-orang yang beriman. Summa zakara ta'ala ba'd ayatin mujizatin mukhtasaratin jami'atin lil ayatid dalati ala sidqihi sallallahu ala alihi wa sallam wa sihhati ma ja'a bih. Kemudian Allah menyebutkan sebagian tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaannya yang ringkas, ya, tetapi mencakup semua tanda-tanda yang menunjukkan kepada benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan benarnya apa yang beliau bawa. Faqal, maka Allah berfirman, menyebutkan salah satu tanda-tanda atau sebagian tanda-tandanya. Allah berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembawa atau pemberi berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Fahadha, ini, ya, mustamilun alal ayat allati ja'a biha. Ini mencakup terhadap ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup tanda-tanda kekuasaan Allah yang, naam, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tarji'u ila thalathati umur. Dan tanda-tanda tersebut kembali kepada tiga perkara. Kembali kepada tiga perkara. Al-awwal, yang pertama dari tanda-tanda tersebut, ya, fi nafsi irsalihi, ya, yaitu pengutusan beliau itu sendiri, ya, itu sudah merupakan tanda, ya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu tanda, ya, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, dengan rahmatnya Allah, ya, karena Allah Maha Rahmah, nah, maka Allah mengutus Rasulnya, yang menjelaskan kepada manusia. Sehingga diutuslah para Rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengutusan beliau ini termasuk apa? Tanda. Sehingga Allah mengatakan, inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad dengan membawa kebenaran. Wasani, kemudian tanda yang kedua, fi siratihi wa hadyihi wa dallih. Sirah, perjalanan hidup beliau, pada perjalanan hidup beliau, ya. Kemudian petunjuk, ya, dan arahan beliau alaihi salatu wassalam. Padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan hidup beliau, ya, dari masa sebelum menjadi nabi, ya, sampai kemudian menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul, ya. Nah, itu merupakan satu tanda, ya. Bagaimana akhlak beliau, ya, dan seterusnya. Maka pada perjalanan hidup beliau, sirah beliau dan petunjuk beliau, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thalis, kemudian yang ketiga, fi ma'rifati ma ja'a bihi minal Qur'an wa sunnah. Yaitu, na'am, apa yang beliau bawa, Al-Quran dan sunnah. Nah, dengan mengetahui, ya, apa yang beliau bawa dari Al-Quran dan Sunnah, ya, maka akan mendapati padanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini tiga tanda-tanda yang, na'am, semua tanda-tanda itu kembali kepada tiga tanda-tanda ini. Yang pertama adalah pengutusan beliau sebagai seorang rasul. Yang kedua adalah sirah perjalanan hidup beliau dan petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula yang ketiga adalah dalam mengenal atau mengerti, memahami apa yang beliau bawa berupa Al-Quran dan Sunnah. Fal awwal wa tsani qad dakhala fi qawlihi inna arsalnaka. Tanda yang pertama dan yang kedua, keduanya telah masuk dalam firman Allah Ta'ala, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad. Wa thalis dakhala fi qawlihi bil haqq. Sedangkan tanda yang ketiga itu masuk dalam firman Allah Ta'ala, bil haqq. Kami telah mengutus engkau ya Muhammad bil haqq, dengan membawa al haqq, Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian Asy-Syaikh merinci satu persatu. Wa bayanul amril awwal wa huwa nafsu irsalihi. Adapun penjelasan perkara yang pertama, itu tanda yang pertama tadi, yaitu diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Annahu qad ulima halah halatu ahli al-ard qabla bi'satihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kanu alaihi min ibadatil awthani wan niran wasulban wa tabdilihim lil adyan hatta kanu fi dhulmatin minal kufr. Qad ammatshum wa syamilatshum illa baqaya min ahli alkitab qad inqaradu qubail albi'athah. Telah diketahui kondisi penduduk bumi sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi mereka? Ya. Nah, di mana mereka menyembah berhala, di mana mereka ada yang menyembah api, wasulban, dan mereka ada yang menyembah salib-salib, wa tabdilihim lil adyan, dan mereka merubah-rubah agama mereka, hatta kanu fi dhulmati minal kufur, sampai mereka berada dalam kegelapan kekufuran, kesyirikan dan kekufuran. Qad ammatshum wa syamilatshum, kegelapan kekufuran tersebut telah merata dan meliputi mereka. Ini kondisi sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa kecuali baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir ahlul kitab yang ketika itu qadin qarudu, telah habis mereka. Ahlul kitab yang benar-benar berpegang dengan kitab mereka, qadin qarudu qubail al-bi'tsah, mereka telah habis, telah mati sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad 'ulima anna Allah Ta'ala lam yakhluq khalqahu suda, dan telah diketahui bahwasannya Allah tidaklah menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Wa lam yatrukhum hamala, dan Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja, dibiarkan tanpa diurus. Li'annahu hakimun alim, karena Allah Subhanahu wa taala maha hakim, maha bijaksana, maha alim, maha mengetahui. Qadirun rahimun, Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala maha rahmah, menyayangi hamba-hambanya. Famin hikmatihi wa rahmatihi bi'ibadih an arsala ilaihim hadzal rasul al-'azhim. Maka termasuk kebijaksanaan Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah mengutus seorang Rasul yang mulia ini kepada mereka. Ya'muruhum bi'ibadatir Rahman wahdahu la syarikalah. Yang Rasul ini akan memerintahkan mereka agar mereka beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Fabi mujarrodi risalatihi ya'riful aqilu sidqah. Maka sekedar dengan risalah beliau ini yang beliau bawa, dan kerasulan beliau, maka seorang yang berakal akan tahu kejujuran dan kebenaran beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa ayatun kabiratun ala annahu Rasulullah, dan ini adalah ayat yang besar, tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, yaitu bahwasannya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini penjelasannya, bahwasannya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tanda, tanda yang besar dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui, maha rahmah, menyayangi hambanya. Allah tidak membiarkan mereka, hamba-hambanya, hidup begitu saja, sia-sia, dibiarkan begitu saja, enggak diurus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amatsani, sedangkan penjelasan yang kedua, tanda-tanda yang kedua. Apa tadi yang kedua? Yaitu sirah, perjalanan hidup beliau dan petunjuk-petunjuk beliau. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan yang kedua, faman arafa An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tammah, barang siapa yang mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang sempurna, betul-betul mengenal beliau, ya. Wa 'arafa siratahu wa hadiyah qabla al-bi'tsah, dan dia mengetahui perjalanan hidup beliau dan petunjuk beliau sebelum diutus. Wa nasya'u ala akmalil khisal, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, tumbuh, berkembang, di atas akhlak yang paling sempurna. Summa min ba'di dzalik, kemudian setelah itu qad izdadat makarimuhu wa akhlaquhu al'azimah al-bahira lin-nadhirin, telah bertambah kemuliaan beliau dan akhlak beliau yang mulia yang jelas bagi orang-orang yang melihatnya. Faman arafaha, maka barang siapa yang mengenali akhlak-akhlak beliau, petunjuk-petunjuk beliau, perjalanan hidup beliau, wasabara ahwalahu, dan menyelidiki kondisi dan keadaan beliau alaihi salatu wassalam, arafa annaha la takunu illa akhlaqal anbiya al-kamilin, maka dia akan tahu bahwasannya akhlak-akhlak ini yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau belum diutus sampai kemudian beliau diutus, ya, yang bertambah lagi kemuliaannya dan akhlaknya yang terpuji, ya, itu semua adalah akhlak para nabi yang sempurna. Jadi barang siapa yang mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan yang sempurna, mengenal sejarah perjalanan hidup beliau sebelum diutusnya beliau alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau tumbuh berkembang di atas akhlak yang mulia sampai-sampai beliau digelari oleh orang-orang Mekah dengan gelar Al-Amin, yang dipercaya, ya. Sampai-sampai ketika mereka berselisih datangnya kepada Al-Amin ini. Kemudian bagaimana bertambahnya kemuliaan beliau dan akhlak beliau, ya, ketika beliau telah diutus. Barang siapa yang betul-betul menyelidiki tentang akhlak-akhlak beliau, maka dia akan tahu bahwasanya akhlak-akhlak ini tidaklah akhlak-akhlak ini kecuali akhlak-akhlak para nabi. Dia akan tahu bahwasanya akhlak yang ada pada beliau adalah akhlak-akhlak yang tersifati dengannya para nabi dan para rasul. Beliau alaihi salatu wassalam sebelum beliau diutus, beliau adalah orang yang bersih, ya, enggak suka yang kotor-kotor. Orang yang menjaga kehormatannya. Yang di masa itu banyak perzinahan, banyak ini dan itu, ya. Beliau terkenal sebagai orang yang menjaga kehormatan, yang bersih, ya. Jujur ucapannya, ya. Amanah orangnya, ya. Dan seterusnya. Dikenal. Maka barang siapa yang meneliti akhlak-akhlak beliau, ya, dalam perjalanan hidup beliau, maka dia akan tahu bahwasannya akhlak-akhlak ini tidaklah akhlak-akhlak yang ada pada beliau kecuali akhlak-akhlak para nabi al-kamilin yang sempurna. Lianna Allah Ta'ala ja'ala al-awsafa akbar dalilin ala ma'rifati ashabiha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sifat-sifat yang dimiliki seseorang itu, Allah menjadikan sifat-sifat itu sebagai dalil yang besar untuk mengetahui seseorang. Wasidkihim wa kadbihim, yaitu untuk mengetahui kondisi dia, keadaan dia, ya, dan jujur atau dustanya dia. Ya. Maka dengan mengenali sifat-sifatnya, Allah menjadikan sifat-sifat sebagai dalil yang besar untuk mengenali seseorang dan untuk menunjukkan dia itu jujur atau dusta. Dikenali dari sifat-sifatnya. Dan akhlak-akhlak beliau alaihi salatu wassalam adalah akhlak-akhlak yang terpuji, ya. Bahkan dipuji oleh musuh-musuhnya sekalipun, ya. Maka barang siapa yang meneliti tentang perjalanan hidup beliau, ya, dari beliau lahir, ya, sampai beliau meninggal dunia, dia akan tahu bahwasannya tidaklah akhlak yang ada pada beliau kecuali itu adalah akhlak para nabi. Ya. Maka jelaslah bahwasannya pada sirah beliau dan petunjuk beliau itu sudah merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma tsalis, adapun penjelasan tanda yang ketiga, fahuwa ma'rifatu ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'il 'adzim, yaitu mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat yang agung ini. Wal Qur'anil Karim, dan Al-Qur'an yang mulia ini. Al-mustamil 'alal ikhbarati shadiqah, yang mencakup atau mengandung berita-berita yang benar. Wal awamirul hasanah, dan berisi perintah-perintah yang baik. Wan nahya an kulli qabi, dan berisi tentang larangan dari setiap kejelekan. Wal mu'jizatil bahiro, dan berisi tanda mu'jizat-mu'jizat yang jelas, terang. Fajami'ul ayat tadkhulu fi hadhihi thalatha, maka semua tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah masuk pada ketiga tanda-tanda ini. Inna arsalnaka bil haqq. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad bil haqq, dengan membawa al-haq, kebenaran. Kemudian lafaz yang terakhir dari ayat, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, basyira. Basyira wa nadhira. Ai liman ata'aka bisa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dia sebagai pemberi kabar gembira. Ai yaitu liman ata'aka, bagi siapa yang mentaati engkau ya Muhammad. Bisa'adati dunyawiyah wal akhrawiyah, yaitu berita gembira berupa sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, ya, yaitu dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi siapa? Liman ata'ar rasul, bagi orang yang mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Wa nadhira, dan beliau adalah sebagai nadhira, sebagai pemberi peringatan. Bagi siapa? Liman asaka bisyaqawati wal halaki dunyawi wal ukhrawi. Beliau adalah pemberi peringatan bagi orang yang bermaksiat kepada engkau. Bisyaqawah, itu peringatan akan mendapatkan kecelakaan. Wal halak, dan kebinasaan. Ad-dunyawi wal ukhrawi, di dunia dan di akhirat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, memperingatkan, ya. Nah, jika durhaka kepada Rasul, tidak mentaati beliau alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan syaqawah. Ya, kecelakaan, wal halak, kebinasaan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian lafaz yang terakhir, wala tus'alu an ashabil jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau ya Muhammad tidak akan ditanya tentang para penduduk neraka jahanam. Ai lasta mas'ulan anhum, yaitu engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Inna ma'alaikal balag, karena engkau hanyalah al-balag yang menyampaikan. Nah, engkau hanya menyampaikan tugasnya. Wa alainal hisab, dan adapun hisab adalah tugas kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hisab, naam, Allah, Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Adapun beliau alaihi salatu wasalam hanya al-balag, sebagai pemberi peringatan atau pemberi kabar gembira, yaitu yang menyampaikan. Wal hidayah biyadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah lebih mengetahui, ya. Allah Maha tahu mana orang yang berhak untuk diberikan hidayah, dan mana orang yang tidak berhak untuk diberi hidayah. Taib, sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya. Taib, selesai apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-118 sampai 119 dari surat Al-Baqarah. Naam. Taib, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu.